Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Manhajus Salikin wa Tawdhihul Fiqhiddin. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, babul ja'alah wal ijarah. Bab al-ja'alah dan al-ijarah, dua permasalahan dijadikan satu oleh Syekh karena kemiripan hukum-hukum yang ada padanya. Meskipun ada beberapa perbedaan antara keduanya yang nanti akan disebutkan oleh Syekh dalam kalimat wal ja'alah awsa' minal ijarah, bahwasanya ja'alah itu lebih luas dibandingkan ijarah. Artinya setiap perkara ijarah bisa dijadikan ja'alah, tetapi tidak sebaliknya. Nanti akan ada penjelasan rincinya. Al-ja'alah bisa dibaca dengan difathahkan jimnya, ja'alah begitu. Bisa pula dengan didomahkan ju'alah, juga bisa dikasroh. Jadi dalam pembacaannya di situ jim bisa dibaca dari tiga macam harokat. Tadrisul jim istilahnya. Ya. Al-ja'alah atau al-ji'alah atau al-ju'alah. Maknanya sama. Dan al-ja'alah ini terambil dari kata al-ju'al, yang artinya adalah sesuatu imbalan yang diberikan oleh seseorang secara sukarela disebabkan karena orang lain melakukan satu perkara yang dikerjakannya atas permintaan dirinya. Ini kalau dalam bahasa kita, ja'alah ini adalah sayembara, mirip dengan sayembara. Sedangkan ijarah, ma'ruf, ijarah ini sewa-menyewa, rental, menyewa jasa atau menyewa manfaat. Baik, kemudian penulis mendefinisikan daripada dua masalah tersebut, ja'alah dan ijarah. Wa huma, dan keduanya adalah ja'lu malin ma'lumin liman ya'malalahu amalan ma'luman. Ini definisi daripada al-ja'alah dan al-ijarah. Ja'lu malin ma'lumin, menyediakan, menjadikan ya, ja'lu itu menjadikan, tapi artinya di sini menyediakan harta tertentu, yang upah tertentu. Baik ju'alah ataupun ijarah sama. Yani menyediakan upah tertentu dengan nominal yang pasti. Nominal tertentu. Liman ya'malalahu amalan ma'luman, bagi siapa saja yang melakukan pekerjaan yang tertentu pula yang diketahui, pekerjaan yang diketahui. Sampai di sini maka ja'alah dan ijarah masuk. Hanya untuk ja'alah jadinya kurang lengkap kalau hanya sampai di sini. Sehingga saya memberikan tambahan au majhulan fil ja'alah wa ma'luman fil ijarah. Atau majhulan, yakni amalan majhulan. Bukan mal majhul, bukan, tetapi amalan majhulan. Pekerjaan yang majhul. Fil ja'ala, ini khusus pada ja'ala. Ya, pekerjaan yang majhul, yang tidak diketahui. Tidak diketahui secara pasti apakah dimampui ataukah tidaknya, berapa masanya. Ya. Tidak diketahui karena sayembara. Barang siapa bisa menyelam ke Samudra Atlantik, kemudian mendapatkan mutiara. Nah, ini kan sesuatu amalan yang tidak bisa diketahui. Bisa tidak ketemu apa tidak, ada di sana mutiara apa tidak, enggak tahu. Maka dia akan mendapatkan 1 triliun misalnya. Ini namanya apa? Ja'alah. Ini namanya adalah ja'alah. Kenapa pekerjaannya majhul? Entah bisa, entah tidak. Orangnya pun juga majhul, siapa saja boleh ikut sayembara tersebut. Siapa saja. Waktunya juga majhul. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataukah 1 hari, 2 hari. Mungkin dalam waktu 1 hari, 2 hari ada yang menyelam, dapatnya sudah, dia dapat imbalan tersebut. Mendapatkan mal, malu. Jadi harta yang telah di sediakan tadi, dia yang mengambilnya karena dia yang menang dalam sayembara. Wa ma'luman fil ijarah, dan ma'lum pada al-ijarah. Untuk al-ijarah maka harus pekerjaannya itu ma'lum, harus jelas. Menyewa orang untuk membangun rumah, menyewa orang untuk membuat pagar, ya. Misalnya. Dan atau jasa misalnya, atau kemanfaatan menyewakan rumah dan misalnya. Ini sesuatu yang maklum harganya ataupun nilainya juga maklum, artinya upahnya maklum dan pekerjaannya juga maklum. Au manfaat fil dhimmah, atau menjadi tanggungan, manfaat yang dalam tanggungan. Ini nanti juga akan ada penjelasan secara rincinya insyaallah atau contohnya. Jadi di sini baik al-ju'alah ataupun al-ijarah, kedua-duanya adalah perkara yang disyaratkan di dalam agama. Al-ju'alah misalnya terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kejadian Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di saat kemudian Nabi Yusuf menyembunyikan alat akar, ini suwa, sejenis lantang atau yang semisalnya gelas, yang dia masukkan ke dalam karung Bunyamin adiknya. Kemudian tentunya para pengawal-pengawalnya atau yang bertugas di situ kehilangan. Mereka kemudian bertanya, siapa yang mengambilnya? Apa yang kalian cari misalnya, kan ditanya sama saudara-saudara Yusuf itu. Maka mereka menyatakan, kami kehilangan Suwa'ul Malik. Kehilangan daripada alat untuk penakar milik sang raja. Nah, kemudian dikatakan kepada siapa saja yang bisa mendapatkannya, maka dia akan mendapat imbalan sebanyak himlu ba'ir. Bahan makanan pokok yang dibawa oleh seekor unta. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'in. Dan siapa saja yang bisa datang membawakannya, nah ini tentunya menjadi sayembara. Maka baginya ini dia akan mendapatkan himlu ba'ir. Bahan makan pokok sebanyak apa yang bisa dibawa oleh seekor unta secara penuh. Dan aku tanggung itu. Pastikan, dijamin. Maka ini merupakan dalil di dalam Al-Quran disyaratkannya al-ja'alah atau al-ji'alah. Adapun di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka terdapat di dalam Sahihain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasannya di situ diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama dengan sekelompok para sahabat singgah di satu perkampungan Arab ya. Kemudian mereka meminta hak diyafah karena mereka adalah musafir. Sepantasnya untuk kemudian mendapatkan hak sebagai orang yang singgah. Ternyata mereka enggan untuk menjamu sebagai tamu. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepala kabilahnya, kepala sukunya disengat serangga yang beracun, bengkak. Maka kemudian mereka pun mendatangi para sahabat tersebut. Yang di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka menyatakan, Sayyiduna Ludik. Ini kepala suku kami mendapat musibah. Dientup. Disengat sama binatang berbisa. Al-indakum min rafin. Apakah ada di antara kalian rombongan ini yang bisa merupiah? Maka Abu Sa'id Al-Khudri, dan itu mungkin adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, menyatakan, "Iya. Tentu saja di antara kami ada. Akan tetapi kami minta kepada kalian untuk mendapatkan hak diafah sebagai musafirin, sedangkan kalian enggan. Maka demikian pula halnya kami dalam hal ini, kami juga enggan untuk membantu kalian merukyah kepala suku kalian kecuali dengan jual. Kecuali dengan apa? Dengan jual. Dengan imbalan. Maka kemudian disepakati. Disiapkan imbalan. Kalau memang nanti benar bisa sembuh, maka akan diberi imbalan. Dengan sekelompok kambing, bukan seekor kambing, sekelompok kambing. Qati'an minal ghanam. Sekelompok kambing. Maka Abu Sa'id Al-Khudri hanya sekedar membacakan pada tempat yang disengat tersebut surat Al-Fatihah. Seketika itu rasa sakit yang luar biasa tadi lenyap dan kepala suku merasakan seolah-olah ada ikatan simpul-simpul yang lepas dari tempat yang disengat oleh binatang tersebut. Maka dengan itu mereka, para sahabat, berhak untuk mendapatkan sekelompok, segerombol daripada al-ghanam, kambing. Akan tetapi mereka kemudian tidak serta-merta ya menyembelihnya dan kemudian memasaknya di situ. Mereka masih ragu terhadap hukum permasalahan tersebut. Mereka ingin menanyakannya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Apakah halal yang demikian ataukah tidak? Kemudian sampailah kepada Rasul tiba di Madinah dan diceritakan semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Asabtum, kalian telah benar. Apa yang kalian lakukan tepat. Yaksimu wadribu lima'akum sahman. Bagilah kambing-kambing tersebut dan buatkan untukku satu bagian bersama kalian untuk menguatkan dan mengokohkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pun bahkan akan dari situ karena memang halal. Qatibillah azzakumullah. Ju'alah ini termasuk daripada akad yang bersifat jaiz. Al-uqud al-jaizah. Telah lewat ya penjelasan tentang akad. Ada tiga macam. Dirujuk kembali di sana. Ada akad yang lazim, ada yang jaiz. Ada pula yang satu pihak lazim, satu pihak jaiz. Maka ju'alah ini adalah minal uqud al-jaizah. Karena sifatnya sayembara. Tidak saling mengikat. Ini nanti diantara perbedaan dengan ijarah. Kalau ijarah sifatnya mengikat. Kalau sudah terjadi kontrak, dia tidak bisa kemudian ditinggalkan dengan sepihak. Sudah terjadi kontrak, harus dijalankan. Pembatalan harus dari dua belah pihak. Adapun sayembara ju'alah seperti ini, maka bagi siapa yang mau terlibat silahkan dia akan mendapatkannya. Bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Yang sudah melibatkan diri misalnya saya daftar, misalnya dicatat oleh yang membuat sayembara. Oh ya kamu bulan di bulan, masuk dalam daftar misalnya. Kemudian setelah itu, secara sepihak dia mengatakan, saya nggak jadi, nggak mampu saya. Ya sudah, tidak ada masalah. Tidak ada yang merugikan. Sehingga, akad ju'ala ini adalah akdun ja'izun. Masing-masing dari kedua belah pihak boleh untuk kemudian apa? Menggagalkannya atau istilahnya memutuskan akadnya sebelum mulai dalam amal. Tetapi kalau sudah mulai, artinya startnya sudah dimulai melakukan daripada sayembara tersebut, maka kalau yang memutus adalah dari pihak orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut, ya sudah, lepas begitu saja. Tetapi kalau yang memutuskan adalah dari pihak pembuat sayembara, maka di situ dia telah membuat orang susah payah. Maka dari sisi ini, wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama atau wallahu a'lam bishawab di sana dijelaskan, ya ganti rugi terhadap orang-orang yang telah melakukannya. Karena dia telah membuat sayembara dan telah diikuti oleh orang-orang yang mendaftar kepada dia, adanya ijab kabul tentunya ya ini. Ini nanti menjadi rukun. Dia mendaftarkan diri kepada si pembuat sayembara. Saya ikut. Jika dicatat. Dia sudah mengeluarkan harta misalnya. Melakukan apa yang telah disayembarakan. Tiba-tiba dibatalkan sayembara tidak jadi. Nah ini orang-orang telah melakukan hal-hal. Di mana dia melakukan disebabkan karena sayembara yang dia buat. Sedangkan sesuatu yang tidak diselesaikan itu tidak memungkinkan untuk terselesaikan karena dia batalkan. Sehingga penyebab daripada kerugian adalah si fulan, si pembuat sayembara. Dari sisi ini, orang ulama menyatakan dia mendapatkan, ini orang-orang yang melakukan sayembara tadi mendapatkan ujrotul mitl, upah yang semisal dari apa yang dia usahakan tadi, terhadap apa yang dia kerjakan tadi. Itu kalau si pembuat sayembara yang membatalkan. Wallahu'alam, tentunya ini masih butuh kepada pembahasan lebih dalam terkait dengan masalah ini. Karena makna daripada akdun jaizun itu kan bebas untuk masing-masingnya mundur, mengundurkan diri dan membatalkan akad transaksi. Baik, syarat-syarat daripada al-ju'alah, syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, amalan ataupun perbuatan ataupun sesuatu yang disayembarakan adalah yakni sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i, mubah. Siapa yang bisa membuatkan saya arak misalnya terbuat dari jagung, misalnya 1 liternya saya bayar sekian, maka yang seperti ini sayembara yang haram, membuat arak, membuat khamr. Siapa yang bisa membuatkan bagi saya alat musik, gendang misal, seperangkat alat musik yang terbuat dari pralon misal, ini ya contoh saja, saya akan siap bayar sekian. Ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka sayembara tersebut syaratnya harus sesuatu yang mubah. Kemudian syarat yang kedua, dilihat dari sisi imbalannya. Kalau tadi dari sisi objeknya, objek amalannya. Maka dari sisi imbalannya harus berupa nilai yang jelas. Nilai yang jelas, atau kalau itu adalah barang, barangnya juga yang jelas. Jenis dan kadarnya. Sehingga tidak bisa seseorang membuat sayembara yang nilainya tidak jelas, upahnya tidak jelas. Barang siapa yang melakukan demikian, demikian, demikian, maka dia akan mendapatkan hadiah dari saya. Hadiahnya apa? Tidak jelas. Maka ini bukan ju'alah. Ju'alah adalah sesuatu yang upahnya itu jelas. An yakuna al-ju'al atau ju'al malan ma'lumah. Kemudian masih terkait dengan upah. Upah tersebut adalah upah yang bersifat zahiron makduron ala taslimi. Mamlukan lil ja'il. Upahnya adalah sesuatu yang zahir, yang tampak, dan memungkinkan untuk diserah terimakan, dan sesuatu itu memang milik daripada si pembuat sayembara. Jadi tidak mesti sayembaranya adalah apa, upahnya adalah uang, tidak mesti begitu. Bisa saja upahnya adalah barang yang berharga. Tetapi harus zahir. Bukan kemudian mungkin dia memiliki misalnya burung, tapi burungnya tebang. Burungnya itu harga ratusan juta misalnya. Barang siapa yang bisa melakukan ini dan itu, maka burung saya itu milik kamu. Milik siapa saja yang bisa melakukan. Nah, burungnya mana? Terbang. Tidak bisa. Ya. Yang seperti ini. Ghair maqdur ala taslimi. Kemudian syarat berikutnya terkait dengan pekerjaan. Orang yang mengikuti sayembara tersebut, dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Selesai dan diserah terimakan. Diberikan kepada si pembuat sayembara. Nih, sudah sempurna sayembara yang Anda buat. Saya telah menyempurnakannya. Para ulama zaman dahulu mereka ada yang membuat sayembara kepada murid-muridnya. Barang siapa yang bisa membuat, yakni menulis kitab tafsir, maka dia berhak menikahi putri saya. Dan ada yang bisa. Kisahnya Ibnu Katsir rahimahullah. Gurunya membuat sayembara Al-Misy. Ini empat syarat ya. Ada empat syarat yang dengannya ja'alah terpenuhi dan sah sebagai sayembara. Adapun rukun-rukunnya ada empat juga. Yang pertama adalah al-aqidah. Al-aqidah. Dua orang yang melakukan transaksi. Yakni yang melakukan akad, perjanjian. Dua pihak, bukan dua orang ya. Karena kalau pihak orang-orang yang mengikuti tidak mesti hanya satu. Ya, ini dua pihak yang melakukan perjanjian. Yaitu al-ja'il dan al-amil. Ja'il si pembuat sayembara, al-amil orang yang melibatkan diri dalam sayembara. Yang kedua as-sighah. Sighah itu ijab qabul. Yaitu siapa yang bisa untuk melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Ini ijab. Kemudian qabulnya mengatakan saya yang akan melakukannya. Mendaftarkan diri. Tayyib, yang ketiga al-amal. Al-amal artinya adalah objek yang dikerjakan. Yang keempat al-ju'al. Upah yang disediakan. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya adalah fasful ju'alah. Ini dengan apa kemudian ju'alah tersebut fasakh? Tidak jadi dan batal. Yang pertama dengan kematian salah satu dari dua belah pihak. Kematiannya orang yang mengikuti sayembara atau kematian dari si pembuat sayembara, maka otomatis terjadi fasakh, batal perjanjian tersebut. Atau salah satu menjadi gila, batal juga. Kemudian yang kedua, fasl amil lil ju'ala. Ya, ini pembatalan dari pihak orang yang melibatkan diri dalam sayembara. Dia membatalkan diri, mengundurkan diri. Dan karena ini adalah minal uqud al jaiza, maka bisa ya membatalkan dari satu pihak. Kemudian yang ketiga adalah fasqul ja'il. Fasqul ja'il. Pembatalan diri dari si pembuat sayembara ini dengan syarat qoblas syuru' fil amal. Sebelum dimulainya hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pembahasan secara ringkas terkait dengan hal ju'ala. Berikutnya nanti kita akan masuk kepada hal ijarah. Dan masih juga akan kembali kepada masalah ju'ala. Karena memang ini dijadikan satu oleh Syekh. Ya. Permasalahan ju'ala dengan ijarah ini dijadikan satu oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ini masih ada rincian penjelasan terkait dengan perbedaan antara ijarah dengan jualan. Nabtabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.